dengan penuh dambah. Ku yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung rindu dalam penantian bulan. Bintang pun merindukanmu. Bulan, di manakah ini? Jangan kau sembunyi, tampakkan sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin kelam tanpa kau sang rembulan. Bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan, di manakah ini? Jangan kau dengan penuh dambah. Ku yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung rindu dalam penantian bulan. Bintang pun tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin kelam tanpa kau sang rembulan.